Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Baik. Ikhwan fillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, tentang materi tajwid, ya. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan memasuki satu bab, ya, tentang hukum idgham, hukum idgham, ya. Baik, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasannya yang dimaksud dengan idgham itu apa? Al-idkhal, memasukkan. Ya, yaitu memasukkan huruf yang pertama. Jadi ada dua huruf yang bertemu, ya. Huruf yang pertama itu sukun, yang kedua itu berharokat, ya. Kemudian huruf yang sukun tersebut dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Nah, kaitannya dengan hukum idgham, ini bukan idgham yang seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang terdapat pada hukum nun sukun maupun mim sukun. Tetapi hukum idgham di sini adalah dilihat dari kesamaan makhraj dan sifatnya. Ya, terkadang seperti yang telah kita bahas, huruf yang satu makhraj itu belum tentu mempunyai sifat yang sama. Begitupun sebaliknya, ya, huruf-huruf yang mempunyai sifat yang sama belum tentu makhrajnya juga sama, ya. Jadi terkadang seperti itu. Nah, bagaimana jika ada dua huruf yang ini bertemu, ya? Yang huruf yang pertama itu makhrajnya sama dengan huruf yang kedua namun sifatnya berbeda atau sebaliknya. Nah, ini cepat saja, ini kaitannya dengan cara membaca saja. Baik, hukum idgham yang pertama, namanya idgham apa? Ya, idgham mutamathilani juga bisa, ya. Al-idgham mutamathilani atau mutamathilaini. Maksudnya apa? Nah, jika ada dua huruf yang bertemu, ya, idgham itu mesti ada kaitannya dengan dua huruf, ya. Al harfani alladhani ittakhadha fil ismi war rasmi, yaitu jika ada dua huruf yang bertemu dan ada kesamaan dari segi apa, dari segi nama dan segi penulisan, artinya ada dua huruf yang sama identik, ya, ta bertemu dengan huruf ta, dal bertemu dengan huruf dal, artinya ada dua huruf yang sama bertemu. Nah, huruf yang pertama itu apa, harokatnya sukun, kemudian yang kedua itu harokatnya entah itu kasrah, fathah, maupun dhammah. Nah, bagaimana cara membacanya jika ada dua huruf yang seperti ini? Ya, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tanpa dibaca gunnah. Dibaca gunnah. Kecuali huruf apa? Nun dan mim. Nun dan mim. Kalau nun bertemu nun, nanti dia dimasukkannya idgham apa? Idgham bi gunnah. Mim bertemu dengan huruf mim, bertemu nanti namanya huruf apa? Idgham apa? Idgham mim, karena mim bertemu dengan huruf mim. Tapi selain itu, selain kedua huruf ini, ketika memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua itu tanpa gunnah, tanpa gunnah, karena bukan, tentunya selain huruf dan mim itu tidak ada gunnahnya. Contohnya kita baca, fama rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Idrib bi'asaka al-hajar. Itu paling bawah itu sebelah bawah. Idrib bi'asaka al-hajar. Idrib bi'asaka al-hajar. Ya, jadi ini pokoknya ada dua huruf yang sama saja itu bertemu, dan huruf yang pertama itu sukun, huruf yang kedua itu harokat biasa, maka itu langsung dimasukkan tanpa ada gunnah. Misalkan ba bertemu dengan huruf ba, bacanya bukan idrib bi'asaka, tapi langsung dimasukkan idrib bi'asaka. Ya. Kemudian misalkan fama rabihat tijaratuhum, itu langsung saja dimasukkan tanpa fama rabihat tijaratuhum. Ya. Kurang lebih seperti itu. Atau lam bertemu dengan huruf lam, itu langsung dimasukkan tanpa ada yang gunung, tanpa adanya bingung, enggak usah ditahan. Misalkan kalla balla, langsung ya. Nah, oleh karena itu apa karena langsung, makanya biasanya huruf yang kedua itu ada tasjidnya. Ada tasjidnya. Baik. Ini idgham apa? Mutamatsil lain, jika ada dua huruf yang bertemu, ya. Dan huruf tersebut merupakan huruf yang sama. Huruf yang sama jenisnya, sama sama bentuknya, sama jenisnya, sama makrosnya dan sebagainya. Artinya dua huruf yang kembar. Kemudian huruf yang kedua namanya hukum yang kedua namanya idgham mutajanisain. Baik, sebelum kita melanjutkan ada pengecualian. Wa yamtani'u idghamul mutamatsilaini fil halatil atiyah. Dan idgham mutamatsilain itu tidak berlaku pada keadaan-keadaan berikut ini. Keadaan yang pertama, jika huruf yang pertama itu merupakan huruf mad. Itu tidak berlaku, huna yakunu hukmuhu al-idhar. Ya. Hukum yang berlaku jika huruf yang pertama itu merupakan huruf mad, maka itu tidak bisa diidghamkan tetapi diidharkan. Misalkan ya, qalu wahum, qalu wahum, di situ ada wawu sukun yang sebelumnya harokatnya apa, sukun, sebelumnya harokatnya dhamma, termasuk dari huruf mad. Namun setelahnya ada huruf wawu yang harokatnya fathah. Nah, jika jenisnya huruf yang pertama itu huruf mad dan bertemu dengan huruf yang sama, misalkan wawu juga, itu tidak bisa diidghamkan, tidak bisa dibaca seperti ini. Qalu wahum, tidak, tapi harus mad, bacanya mad. Qalu wahum, ya, atau misalkan fi yaumi. Fi ada ya sukun, ya toh, bertemu dengan huruf ya, itu tidak berlaku hukum idgham mutamatsilain. Jadi pengecualinya jika huruf yang pertama itu merupakan huruf mad, maka tidak berlaku kaidah idgham mutamatsilain. Ya. Dan syaratnya hukum idgham mutamatsilain ini itu adalah huruf yang pertama itu harokatnya harus sukun, tidak boleh selain sukun. Misalkan apa itu? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, Mim bertemu dengan huruf Mim jika bersambung. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, itu tidak bisa. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, Yaumiddin, tidak boleh. Ya, Syaratnya huruf yang pertama harus sukun. Ya, seperti itu. Baik, kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisani, yaitu pertemuan dua huruf. Jika ada dua huruf yang bertemu yang sama makhraj namun berbeda sebagian sifatnya. Dan ini cuma ada berapa? Cuma ada tuh 6. Ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Ya. Kalau di sini di buku yang saya bawa ada 6. Baik. Yang pertama, jika ada huruf ba bertemu dengan huruf mim dan tidak bisa dibalik. Artinya urutannya ya ba dulu baru mim. Enggak bisa mim bertemu dengan huruf ba nanti bukan ilham, tapi ikhfa sya syafawi. Adapun jika ba ya ba-nya sukun kemudian mimnya itu apa namanya? Harokat hidup. Nah, maka ini berlaku idgham mutajani, mutajanisa ini. Jadi bacanya ini ada enggak contohnya? Nah, ini. Yang keempat, ya bunayya kam ma'ana. Irkam ma'ana. Tunggu. Irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya kam ma'ana. Nah, itu bacanya bukan irkab ma'ana tetapi langsung di idgham kan karena ba bertemu dengan huruf mim. Ba dan mim satu makhraj atau tidak? Di mana? Di dua bibir asy-syafatani. Sifatnya banyak yang berbeda, tanya. Tetapi dia satu makhraj. Baik. Yang kedua, jika ada huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ta ta. Ada di mana makhrajnya? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian A atas. Satu makhraj kedua huruf ini. Tetapi sebagian sifatnya berbeda. Misalkan ini kalau tak bertemukan huruf ta contohnya waqalat taifa atau fa'amanat yang terakhir itu fa'amanat taifa. Monggo. Fa'amanat bertemu dengan huruf za. Fa bertemu dengan huruf za. Contohnya yang nomor 3 yalhadzalika. Yalhadzalika. Yalhadzalika. Yalhadzalika. Jadi bukan yalhadzalika tetapi langsung dimasukkan. Yalhadzalika. Makhraj ini ada di mana? Tha dan zha. Ya, ujung lidah. Ya. Di antara gigi seri. Ya, lebih condong ke gigi seri bagian A. Atas. Kemudian, po bertemu dengan huruf ta. Sama tadi, tapi ini dibalik ya. Po bertemu dengan huruf ta. Contohnya mana ini? Laim. Basalta. Laim basalta. Baik, jika antum perhatikan laim basalta, huruf yang kedua tidak ada tasjidnya. Huruf yang kedua tidak ada tasjidnya. Bandingkan dengan contoh-contoh yang lain, itu mesti ada tasjidnya. Itu kenapa? Nah, nanti pembahasan ada di pembahasan selanjutnya. Nanti setelah ini di halaman selanjutnya ada. Nah, ini bacanya kalau yang lain itu langsung dimasukkan karena jenis ini jenis yang tok berdengungan huruf tak itu dikategorikan sebagai idgham yang naqis dan harus ada satu sifat yang tertinggal atau harus ada sifat yang disisakan dari huruf tok. Apa itu? Tebal. Harus ada isti'la'nya. Tidak bisa basat ta. Basat ta. Toknya mana? Dikira tidak ada tok sama sekali atau itbar. Ya. Itbar di sini, kalau di sini. Harus ada satu sifat namanya sifat itbar. Apa itbar? Lidah bagian belakang dan depan itu naik, ya kan? Itu harus ada. Namanya bahasanya basal ta. Baik, bisa ikutin. La im basal ta. La im basal ta. Ingat, ta tebal, tapi ba bukan huruf tebal. Bukan basal, ba. Basal ta. Basa. Basa. Basa, bukan baso, basa. Ba, sin, tipis. Toknya aja yang tebal. Basel, te. Basel, te. Basel, te. Basel, te. Ahal, tu. Ahal, tu. Basel, te. Basel, te. Baik, langsung dibuka halaman selanjutnya. Ini sebagai contoh sifat ibad yang kedua itu. Idgham naqis namanya. Idgham naqis itu basal ta. Basal ta. Basal ta. Basal ta. Jadi masuknya ke huruf ta ketika sin langsung masuk huruf ta tapi keluarnya huruf ta. Basal ta. Basal ta. Basal ta. Basal ta. Ahal tu. Ahal tu. Ahal tu. Ahal tu. Fawad tu. Fawad tu. Nah, ini laim basal ta. Ya, jadi jika ada huruf ta bertemu dengan huruf ta, ini dilihat dari sisi kesempurnaannya nanti akan kita bahas. Atau misalkan huruf dal bertemu dengan huruf ta. Nah, ini langsung tanpa ada naqis, ini sempurna. Jadi bacanya langsung hasad tum. Hasad tum. Nah, bisa ikutin hasadtum. Hasadtum. Hasadtum. Hasadtum. Atau ta bertemu dengan huruf da. Atqalat da'wa. Atqalat da'wa. Atqalat da'wa. Atqalat da'wa. Baik. Kemudian terakhir adalah za bertemu dengan huruf dha. Za bertemu dengan huruf dha, misalkan di sini idzalamu. Idzalamu. Idzalamu. Idzalamu. Idzalamtum. Idzalamtum. Ya, dha bertemu dengan huruf dha itu cuma ada dua dalam Al-Qur'an. Yang pertama ini walau annahum idzalamu, kemudian yang kedua idzalamtum, itu saja. Itu saja. Baik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dua huruf yang bertemu yang sama makhraj namun beda sih sifatnya, sebagian sih sifatnya. Kemudian yang terakhir yang dilihat hukum idgham dilihat dari jenis dari kesamaan makhraj dan sifat adalah idgham mutaqari mutaqaribani, mutaqari mutaqaribaini. Nah, idgham mutaqaribani itu adanya jika ada dua huruf yang apa? Yang berdekatan baik dari segi sifat maupun makhrajnya. Makhrajnya tidak sama tetapi berdekatan. Dan cuma ada dua, apa itu? Lam bertemu dengan huruf ra. Lam bertemu dengan huruf ra. Contohnya kita baca bal rafa'ahu Allah. Barrafa'ahu Allah. Ya, langsung dimasukkan ya. Barrafa'ahu Allah. Barrafa'ahu Allah. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Wa kedua qaf bertemu dengan huruf kaf. Ya. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Ya, ketika memasukkan jenis i'rab ini, maka dimasukkan langsung tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Ya, jadi tidak perlu alam nakhluqukum ada sifat qafnya, tidak perlu, langsung dimasukkan ke huruf kafnya, alam nakhluqukum mimma immahin. Baik, ini tadi idgham dilihat dari kesamaan makhraj maupun si sifatnya. Ada tiga jenis, yaitu idgham mutamatsilah ini, idgham mutajanisah ini, kemudian terakhir adalah idgham mutamatsilah. Selanjutnya adalah jenis-jenis idgham dilihat dari kesempurnaannya. Kita telah singgung baru saja mengenai apa namanya, terkadang ketika kita memasukkan huruf yang pertama itu masih ada sisanya dari segi si sifatnya. Namun di sana juga ada, ya, ketika kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, itu tidak ada sama sekali sisanya, atau bahkan seperti tidak ada huruf yang pertama. Maka ini dilihat dari segi kesempurnaannya. Ya, kalau kita baca, idgham kamil dan idgham naqis. Nah, idgham kamil memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, sehingga menjadi huruf yang bertasjid. Ya, sehingga ciri dari idgham kamil adalah adanya tasdid di huruf yang kedua, cirinya. Ya, jadi kalau sudah ada tasdid, ya sudah langsung dimasukkan dengan sempurna tanpa memandang huruf yang pertama itu huruf apa. Ya, contohnya itu lam bertemu dengan huruf ro, Allahim dalam lam syam siyah, atau mil bismillah mil laban, begitupun seterusnya, artinya langsung saja dimasukkan, ya, tanpa melihat huruf yang pertama itu ada sifat apa, tidak perlu. Namun jika jenis idgham tersebut adalah idgham yang kedua, yaitu idgham naqis, ya, ketika memasukkan huruf yang pertama ke huruf setelahnya, ya, sebatas hanya makhraj saja, tetapi sebagian sifatnya itu masih dipertahankan, ya. Makanya dinamakan dengan idgham naqis, karena masih ada sisa sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Kalau tadi yang pertama tadi yang basal ta ahad tu, kemudian farad tu, itu sifat yang masih sisa adalah sifat idbaq. Bahkan lebih spesifik. Ya, tak itu lebih spesifik di idbaq. Ya, karena lidah bagian depan membelakang mesti naik, dan cuma ada tak bertemu dengan huruf ta saja, selainnya tidak ada. Atau yang kedua sifat apa ini? Gunnah. Ya, mau idghamkan huruf nun ke atau tanwin ke dalam ya atau huruf wawu yang berharokat. Ini idgham apa? Bi gunnah miwaliyyi iyaqulun. Nah, ini idgham naqis. Kenapa? Karena gunnahnya mesti harus ada yang menjadi bawaan dari sifat dari huruf apa? Nun maupun ya nun. Ya, nun maupun tanwin. Nah, ini. Ini ada catatan untuk bacaan alam nakhlukum ini dibaca dengan idgham kamil, artinya semua sifat huruf qaf yang diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa si sifatnya. Karena ini ada perbedaan pendapat ketika membaca kata alam nakhlukum. Ada yang mengatakan bahwasanya ya harus ada sifat apa namanya yang tersisa dari itu. Tetapi apa sifatnya? Isti'la. Ya, qaf huruf isti'la atau bukan? Isti'la, artinya tebal. Tetapi ada sebagian langsung tidak usah, langsung saja dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa adanya sifat yang tersisa. Nah, kalau ini pendapat Ibnul Jazari. Baik, ini kaitannya dengan idgham. dilihat dari sisi kesempurnaannya, apakah ada sifat yang tersisa atau tidak. Jika ada, tidak ada. Jika tidak ada sifat, sebagian sifat yang tersisa, maka dikategorikan sebagai idgham kamil. Akan tetapi jika ada sebagian sifat yang tersisa pada huruf yang pertama dalam idgham, maka itu dikategorikan sebagai idgham naqis. Dan cuma ada dua jenis sifat yang ini yang tersisa, yaitu ibaq dan gunnah saja. Baik. Selanjutnya selesai pembahasan mengenai idgham, dilihat dari tadi apa? Kesamaan makhraj maupun sifat, kemudian dilihat dari apa namanya? Sempurna atau tidak sempurna. Selanjutnya akan kita bahas mengenai hukum ra. Hukum ra. Tebal dan tipis. Baik. Dan ini bab yang menurut saya itu juga penting kita untuk pelajari dan harus dikuasai. Saya kalau yang tadi yang idgham tadi mungkin ya, karena ayatnya itu juga apa namanya? Tidak semuanya, tidak di semua apa namanya juz itu banyak dan hanya ayat-ayat tertentu saja dan jenisnya hanya terbatas. Tapi kalau huruf ra itu mesti dalam setiap ayat itu mesti ada ra-nya. Belum ya, maksudnya dalam setiap surat itu mestilah ada huruf ra-nya. Oleh karena itu pengucapan huruf ra itu memang perlu teknik khusus. Perlu teknik khusus dibandingkan dengan mengucapkan huruf-huruf yang lainnya. Baik. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya ya, hakul huruf isti'la dan istifal itu mempunyai mustahak huruf apa? Tebal dan tipis. Kaidahnya adalah semua huruf isti'la itu tebal atau tafkhim. Adapun semua huruf istifal itu tipis. Akan tetapi ada huruf-huruf di mana terkadang ya, terkadang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya, terkadang ada huruf-huruf yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ada tiga huruf kurang lebih yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yang pertama adalah huruf apa? Yang kedua, yang ketiga, itu yang ketiga. Yang pertama apa? Itu yang ketiga, yang kedua. Yang pertama alif. Alif. Alif itu apa? Alif bisa menerima harokat selain sukun. Berarti alif itu ya harokatnya mesti sukun. Alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya itu tebal, otomatis alifnya juga tebal. Jika sebelum alif tersebut adalah huruf yang tipis, otomatis alifnya juga tipis. Misalkan qala. Qala. Qaf tebal atau tipis? Tebal. Setelah huruf qaf ada apa? Alif. Alifnya ikut tebal. Atau misalkan lil, bukan lil, apa namanya? Alamin, al-alamin, ar-rahmani. Situ ada alif. Setelah huruf alif adalah huruf yang harakatnya yang mempunyai sifat istifal. Dan semua huruf istifal itu tipis. Maka alifnya ikut tipis. Jadi itu yang pertama alif. Jadi jangan dilupakan alif walaupun cuma hanya menerima satu harokat saja, sukun. Ya, alif itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kapan? Ya mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya itu huruf yang jenisnya mempunyai sifat tafkhim atau tebal, otomatis alifnya dibaca tebal. Akan tetapi jika sebelum apa? Sebelum alif tersebut merupakan huruf yang mempunyai sifat tarqiq atau tipis, maka dibaca dengan tipis itu a alif. Kemudian yang kedua adalah lafzul jalalah, huruf lam. Huruf lam ini sudah kita bahas ya. Huruf lam hanya dalam satu kah lafal, lafzul jalalah saja. Allah ya. Allah. Lam di situ boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kapan boleh dibaca tebal? Allah. Kapan? Jika sebelum lafzul jalalah tersebut adalah huruf yang berharokat apa? Fathah atau dhammah. Ya, itu boleh dibaca tipis ketika apa? Ya, sebelumnya itu harokatnya apa? Kasroh. Bismillah, bukan bismillah. Bismillah. Ya. Itu yang keduanya. Yang ketiga adalah huruf ra. Huruf ra. Dan yang akan kita bahas adalah huruf ra. Nah, karena keadaannya tidak sesimpel tadi yang lam maupun yang alif tadi. Baik. Kurang lebih huruf ra itu boleh dibaca tebal dalam apa? 8 keadaan. Kalau di sini cuma hanya 2. Pembahasan huruf ra itu cuma 2 ini. Ya, ini hanya teorinya saja, tetapi praktek pengucapannya itu menurut saya butuh tenaga ekstra ya. Bulu ada 8 keadaan roh harus dibaca tebal. Kemudian ada 4 keadaan roh dibaca tipis dan ada 2 keadaan roh boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Jadi ada 8, 4, 2. 8 untuk tebal, 4 untuk tipis, 2 untuk apa? Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kita bahas yang pertama dulu. Ra tafkhim, tafkhim ra ya, halat tafkhim ra, keadaan-keadaan di mana ra harus dibaca tebal dan ngafalnya gampang. Ada 8 keadaan ngafalnya itu sangat gampang. Yang pertama, kapan ra itu boleh dibaca dengan tebal? Apa harus dibaca dengan ra yang tebal? Yang pertama kaitannya dengan harokat. Yang pertama adalah jika roh tersebut berharokat fathah. Yang kedua jika ada roh sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga jika ada roh sukun sebelumnya berharokat sukun, sebelumnya berharokat fathah. Sudah 3 kan? Yang keempat jika ada roh berharokat dhammah. Yang kelima jika ada roh sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Yang keenam, jika ada roh sukun, sebelumnya dom, domah sudah berapa? 6, tinggal 2 yang kita hafalkan. Ya kan? Jadi fathah, kemudian sukun fathah, sukun-sukun fathah. Domah, sukun domah, sukun-sukun domah. Nah, yang terakhir, nanti kita bahas yang kedua ini. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Jika roh berharokat apa? Fathah. Jika ra harokat fathah. Contohnya apa di sini? Siraja. Waja'alna siraja. Monggo. Waja'alna siraja. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Makhraj ra ada di mana? Ujung ujung lidah dengan ya bagian atas. Kemudian ciri huruf yang tebal apa? Ya, pangkal lidah itu naik. Jadi naik otomatis ro ro ro ro Ar-Rahman. Al-Rahman. Ya bukan ra, ra bukan ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Al-Rahman. Ramadan. ketika menunjukkan huruf ra itu yang ditempelkan bukan ujungnya sini ya, bukan ujung depan, tapi punggung ujung, punggung lidah bagian sini. Jadi misalkan yang ditempelkan bukan sini ya, sehingga kalau di sini bunyinya seperti susah. Ro. Tapi kalau yang sini ini, yang sini bagian sini ya yang ditempelkan itu. Ro. Ro. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ramadan. Ramadan. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ra. Ra. Ra. Ra. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, huruf ra. Harokat fathah yang pertama. Yang kedua apa tadi? Jika ada ro yang berharokat sukun sebelumnya fathah, ya misalkan di sini apa ini? Alam naj'alil arda. Alam naj'alil arda. Ingat ro mempunyai satu sifat yang khusus hanya ada pada huruf ro, apa namanya? Cek. Takrir, bergetar. Jadi jika ada roh yang seperti ini dan dia tidak bertasjid, takrirnya harus jelas. Naj'alil ar ar al ar al arda al arda al arda al arda. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Maryam. Maryam. Maryam. Maryam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Min khardal. Min khardal. Min khardalin. Min khardalin. Nih, ya, yang ke yang kedua, ada ro sukun sebelumnya harakatnya fat fathah. Yang ketiga, jika ada ro sukun sebelumnya harokatnya sukun sebelumnya harokatnya fathah. Nah ini biasanya hanya di pendek-pendek seperti ini. Wal 'asr. Wal 'asr. Jadi ro-nya tebal ya, bukan wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal fajr. Wal fajr. Li'awwalil hasr. Li'awwalil hasr. Ro-nya ketaranya harus jelas ketika seperti ini. Bukan ditebalkan, bukan wal fajr. Wal asr. Li'awwalil hasr. Ya. Karena sebagian kaum muslimin ketika mungkin di ro yang lain mungkin yang tebal bisa. Tapi kalau misalkan ketemu yang ketiga ini, ya, cari aman. Gimana? Sambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, ya toh? Menghindari, ya. Menghindari untuk dibaca tebal. Ya, jadi ini ya, dibaca dengan tebal. Ro-nya kalau tebal, tafkhimnya tebal, kemudian tar, apa namanya tadi? Takhrirnya juga harus jelas, ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal fajr. Wal fajr. Li awwalil hasr. Li awwalil hasr. Ya, ini kaitannya dengan harokat fat fathah. Baik. Yang kedua, bagian yang kedua tadi kan fathah selesai ya toh. Sekarang yang dhamma. Harakatnya dhamma. Jika ada huruf yang berharakat dhamma. Contohnya ini ya. Narullah, naru, ru, ru, ru, naru, naru, ru, ru. Ya bukan ru tapi ru. Ru. Ini naik ya. Akalnya lah, akal lidahnya naik. Narullahi. Narullahi. Isbiru. Isbiru. Wasabiru. Wasabiru. Ru. Ru. Ru. Ru. Itu tebal, tapi kalau tipis mana? Ru. Ru. Ru. Isbiru. Isbiru. Buruja. Buruja. Al-buruj. dhamma. Kemudian setelahnya apa? Ra sukun. Sebelumnya harakatnya dhamma. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini takrirnya jelas. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Bukan sekedar Al-Qur'an. Al-Qur'an tipis. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Furqan. Al-Furqan. Waliyyan mursyida. Waliyyan mursyida. Jadi tebal. Dan sekali lagi, takrirnya, getarannya itu harus jelas. Bukan sekedar mursyida, mursyida Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Furqan. Al-Furqan. Baik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam apa? Jika ada ta, su, sukun sebelumnya harokat su, sukun sebelumnya harokatnya dhamma. Jadi sama dengan tadi yang fal, wal fajr wal asr. Ini la fiha khusru ya. Innal insana la fi khusru. Innal insana la fi khusru. Wahur. والبيت المعمور والبيت المعمور معمور معمور bukan sekedar wal ma'mur wal al-ma'mur al-ma'mur ya roknya tebal, kemudian takrirnya harus jelas. Ini enam kaidah yang gampang dihafal, ya toh? Karena apa ini? Kaitannya dengan dhammah maupun fathah. Jadi fathah, kemudian yang kedua sukun sebelumnya ra sukun sebelumnya fathah, kemudian ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian dhammah, kemudian ra sukun sebelumnya dhammah, kemudian ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhamma. Sudah enam, tinggal dua saja yang kita perhatikan. Nah yang ke tujuh ya, yang ke tujuh, yang ke tujuh jika ada ya ra sukun, jika ada ra sukun sebelumnya itu merupakan hamzah wa sol, hamzah wa sol. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang tidak dibaca kalau keadaannya itu bersambung. Contohnya ini. Perhatikan nomor 7. Inir tabatum. Inir. Inir tabatum. Itu ada hamzah di tengah yang ada kepala sotnya. Itu namanya hamzah wasal. Namun itu kalau disambung itu enggak terbaca. Tetapi kalau misalkan kita mulai dari kata irtabatum, itu nanti ada harokatnya irtabatum. Jika tidak disambung ya, atau kita memulai dari huruf hamzah tersebut, maka dibaca. Dan biasanya apa, ada kasroh, ada ditambahkan. Kalau misalkan kita mulai membacanya dari apa ini hamzah ini, huruf hamzah ini biasanya ditaruh harokat kasroh. Namanya kasroh aridoh. Kasroh aridoh. Kasroh aridoh itu kasroh yang palsu. Artinya ya, dia tidak apa? Tidak paten di situ. Tidak permanen di situ. Bisa hilang kapan? Jika disambung. Ya. Jadi ini bacanya seperti ini. Walaupun sebelum roh tersebut, jika kita perhatikan yang ini rutabatum itu harokatnya kasroh, tetapi jika sebelum roh sukun tersebut ada hamzah wasol, tetap dibaca dengan tebal. Misalkan Inil tabetum. Karena apa? Karena pada dasarnya jika sebelum roh tersebut harokatnya kasroh, dibaca tipis. Tetapi ini kasrohnya bukan kasroh yang asli. Kasrohnya karena apa? Hamzah wasol. Atau misalkan dalam surat Al-Fajr itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i itu hamzah wasol inya. Itu hamzah wasol. Ditambah ada kasrohnya, ya kan? Karena dia tidak bercambung dengan ayat sebelumnya. Maka kasroh tersebut merupakan kasroh aridoh, kasroh yang palsu. Sehingga dibaca i, ya kan? Tetapi karena merupakan kasroh aridoh yang terdapat pada hamzah wasol, tidak dibaca dengan tipis, tapi dibaca dengan tebal. Il, ya? Irji'i, ayo. Irka'u Amir tabu. Ini yang ke tujuh. Ada roh sukun sebelumnya hamzah wa wasal. Kemudian setelah yang terakhir adalah ada roh sukun, ada huruf roh sukun. Sebelumnya itu huruf yang berharokat kas roh, ya toh yang diperhatikan di sini. Ada roh sukun sebelumnya itu harokat kas roh, dan setelahnya itu adalah huruf isti'la selain yang berharokat kasrah ghairu maqsur. Ya, ada huruf ra sukun, sebelumnya itu harokatnya kasrah, setelahnya itu huruf isti'la. Huruf isti'la apa saja? Khus sadaqin itu huruf isti'la. Nah, jika setelah huruf ra tersebut ada huruf isti'la, ya, dan bukan harokat kas, dan cuma ada lima dalam Al-Quran, cuma ada lima kata dalam Al-Quran untuk jenis yang kedelapan ini. Apa katanya? Yang di sini adalah inna jahannama kanat mirsada. Walaupun sebelum roh itu harokatnya kasroh, tapi kita lihat setelah huruf ra tersebut harokatnya huruf yang jenisnya ke tempat, maka aku tebalkan mirsada, bukan mirsada, tapi mirsada. Jadi yang pertama mirsada, kemudian yang kedua inna rabbaka labil mirsada. Kemudian yang ketiga adalah wa irsada. Irsada di sini tidak ada ya. Irsada yang keempat adalah ini, di sini ada irtas, ya. Fi irtasin. Dan terakhir adalah firqah. Cuma ada lima jenis kata ini saja, saya itu kan. Tadi apa? Ini inna jahannama kana mirsada. Inna rabbaka labil mirsad. Yang ketiga wa irsadan liman haradallah. Wa irsada kemudian fi qirtasin, kemudian ini yang terakhir fil firqah. Cuma lima ini saja, selain itu tidak ada. Waqad ata hadza fil Qur'an al-Karim fi khamsi kalimatin. Cuma ada lima kata saja di dalam Al-Qur'an. Jadi ya, yang dihafalkan hanya apa tadi? jika ada roh sukun sebelumnya hamzah wa wasal, kemudian terakhir tadi jika ada roh sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la bukan harakat kasrah. Nah, ini 8 keadaan roh di mana harus dibaca tebas. Selain itu tidak ada, yang dibaca dengan tipis kecuali ini. Setelahnya kita akan bahas kapan roh boleh dibaca tipis atau tarqiq. Sama dengan keadaan di tadi. Di mana? Di keadaan roh boleh dibaca tebal. Kalau kaitannya dengan roh yang dibaca tebal itu adalah fathah dan kasrah, fathah dan dhammah. Kalau yang ada pada roh yang dibaca tipis itu kaitannya dengan apa? Kasrah. Harus dibaca dengan kasrah. Jadi keadaan pertama di mana roh harus dibaca tipis jika roh tersebut harokatnya kasroh. Yang pertama. Yang kedua, ada roh sukun sebelumnya kasroh. Kemudian yang ketiga, ada roh sukun, sebelumnya kasroh. Yang keempat, jika ada roh sukun sebelumnya huruf ya sukun. Jadi tiga yang tadi ya. Kasroh, sukun sebelumnya kasroh, sukun-sukun sebelumnya kas, masroh yang keempat jika ada roh sukun sebelumnya apa? Huruf ya yang bersukun, harokatnya sukun. Kita baca dulu contohnya. Di sini ada linukhrijabihi bukan ri lagi ri. Ya, istrinya adalah ditarik ke bawah kalau misalkan tipis ri. Iqribe Karim Rihun roh yang harokatnya kas. Kemudian yang kedua, jika ada roh sukun sebelumnya harokatnya kas. Oh, fadakir bukan fadakir, fadakir. Fadakir innama anta mudhakkir. Bukan mudhakkir, mudhakkir. Ya, bukan mudhakkir, mudhakkir. Terakhirnya itu mesti seperti senyum nih. Kir. Mudhakkir. Mudhakkir. Wafir'auna. Fir'auna. Fir'auna. Fir. Fir. Fir. Bukan fir'auna, tapi fir. Fir. Fir'auna. Fir'auna. Fir'auna. Ini yang kedua. Ada roh sukun sebelumnya kas. Masuk yang ketiga, ada roh sukun sebelumnya kas. Kasroh. Ini sama dengan qasamul lidhi hijir. Qasamul lidhi hijir. As-sihr. As-sihr. Waharfun hijir. Waharfun hijir. Hijum, hijir. Hijir. Pokoknya terakhir kalau kasroh, kalau tipis itu ditarik ke bawah. Hijir. Mustamil. Mustamil. Mustamil. Mustamil. Mustaqil. Mustaqil. Ya, yang terakhir jika terlok sukun sebelumnya ya yang berbekat sukun. Khabir. Khabir. Bukan khabir, tapi khabir. Khabir. Dair. Dair. Dair. Dair. Qadir. Qadir. Bukan qadir. Qadir. Enggak, bukan seperti itu. Qadir itu enggak tertarik ke bawah bibirnya, mulutnya ya. Tapi kalau tipis otomatis. Kalau tipis itu apa namanya? Patokannya satu sebetulnya. Mulutnya nanti tertarik ke bawah. Qadir. Qadir. Syaddi. Syaddi. Syaddi. Tarik ke bawah mestinya. Ya. Nah, ini ra yang boleh dibaca tebal, yang boleh dibaca di tipis. Baik. Kemudian ada ra yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca di tipis, yaitu kata ini fakana kullu firqin qawdil azim, fakana kullu firqin qawdil. Oh, ada satu lagi sebenarnya ra yang dibaca tipis, dan ini cuma satu kata, ra al mumalah, ra al mumalah, ra dalam kata, ra dalam hukum imalah, dalam riwayat Hafiz, apa imalah itu apa, majid re itu baca tipis itu, bukan majore tapi majeri, re majeri ha, majeri ha, majeri ha, majeri ha. Kemudian di sini ada fakan kullu fi ingkat taudil adil, huruf ra pada kata Al-Qitr surat Saba dibaca dengan tarkik ketika wa wasal dan tafkhim ketika wa qaf, menurut pendapat yang lebih kuat. Fakana kullu firqin dalam surat sahabat. Kemudian ada lagi satu kata misra dan al-qitr. Nah, ini dibaca dengan apa? Di saat Yusuf dibaca tafkhim karena berangkat fathah. Kata nuzul di surat al-qamar dibaca tarkik untuk menunjukkan ada huruf ya yang dibuang. Begitu juga dengan kata yasr. Di surat al-fajr dibaca tarkik. Nah, ini pada intinya yang ketiga ini, yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, itu hanya pada kata-kata tertentu saja. Artinya kita berlepas diri dari pendapat-pendapat tersebut. Terkadang ada yang ulama tajwid itu yang menguatkan pendapat A, ada juga yang menguatkan pendapat B. Nah, itu tinggal pilih mau pendapat yang mana. Dan insya Allah semuanya ada hujah masing-masing. Baik, selanjutnya, jadi kata firqin ya dalam surat Saba ini yang perlu di ini, ada huruf ra yang berharokat sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya itu huruf isti'la yang berharokat kasrah. Baik, selanjutnya antum buka al-surat al-qamar, surat al-qamar. Silakan. Surat yang keberapa itu? Kita akan baca surat Al-Qamar tapi tidak satu ayat ya. Yang kita baca adalah akhir dari setiap ayat dari surat Al-Qamar. Kita mengambil apa namanya latihan dari kita ketika kita membaca surat Al-Qamar ini. Silahkan dibuka surat Al-Qamar. Jadi yang kita baca akhir-akhir ayat saja ya. Ya, akhir ayat-ayat saja karena itu nanti variasinya banyak itu kalau surat Al-Qamar. Silahkan dibuka surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Yang akan saya baca bukan seluruh ayat tapi hanya akhir ayat saja, kata-kata yang ada pada akhir ayat. Ya. Sebagian kaum muslimin yang belum belajar tentang tafkhim tarkik dibacanya tebal semua. Qamar kadang tipis juga, tapi tipisnya juga kurang benar. Tipisnya ada unsur-unsur tebalnya. Baik, sudah? Ya, sudah membuka surat Al-Qamar. Kita baca akhir surat saja, akhir ayat dari setiap ayat, kata dari akhir setiap ayat. Baik, saya membaca nanti bisa diikuti. Monggo. Wa insyaqqal qamar. Wa insyaqqal qamar. Wa insyaqqal qamar. Wa insyaqqal qamar. Tebal atau tipis? Kenapa? Ada ro sukun sebelumnya fathah. Ini saya sama. Sihrum mustamir. Sihrum mustamir. Sihrum mustamir. Sihrum mustamir. Mustamir. Mustamir. Jika ada ro, ya, ini kan ada tasjidnya enggak? Tasdidnya ada tasdid. Ditekan mustamir. Mustamir. Mustamir. Mustamir. Sihrum mustamir. Sihrum mustaqir. Baik, selanjutnya wa kullu amrin mustaqir. Wa kullu amrin mustaqir. Ya. Wa kullu amrin mustaqir. Wa kullu amrin mustaqir. Ma fihi muzdajar. Ma fihi muzdajar. Muzdajar. Muzdajar. Tebal ya, muzdajar. Muzdajar. Bukan sekedar muzdajar. Muzdajar. Muzdajar. Ya baik. Fama tughnin nuzur. Fama tughnin nuzur. Fama tughnin nuzur. Fama tughnin nuzur. Ila syai'in nukur. Ila syai'in nukur. Nukur. Nukur. Ya. Takrirnya jangan lupa. Takrirnya jangan lupa. Nukur. Nukur. Jaradun muntashir. Jaradun muntashir. Muntashir. Muntashir. Bukan muntashir, muntashir. Muntashir. Roh sukun sebenarnya kas. Kas roh ti. Tipis berarti dibaca dengan ti. Muntashir. Bukan muntashir, muntashir. Nah. Kemudian hadha yawmun asir. هذا يوم عسير. هذا يوم عسير. هذا يوم عسير. Bukan عسير. عسير. عسير. عسير. عسير. مجنون وسدجر. مجنون وسدجر. وسدجر. وسدجر. وسدجر. فانتصر فانتصر فانتصر تبيس يا بماء منهمر بماء منهمر منهمر منهمر bukan ditebalkan karena kalau yang kasroh yang tipis itu terkadang ikut tebal munhamir tebal munhamir munhamir munhamir ala amrin ala amrin qad qudir ala amrin qad qudir qad qudir qad qudir alwahin wa dusur alwahin wa dusur الواحد والنصر الواحد والنصر لمن كان كفر لمن كان كفر لمن كان كفر لمن كان كفر في bukan kufir fi kalau kufir otomatis nanti kena ini kufir kufir baik. Kemudian fahal min muddakir fahal min muddakir fahal min muddakir fahal min muddakir adhabi wa nuzur adhabi wa nuzur adhabi wa nuzur adhabi wa nuzur fahal min muddakir fahal min muddakir muddakir muddakir kir kir kir kir fahal min muddakir fahal min muddakir kana adhabi wa nuzur kana adhabi wa nuzur kemudian في يوم نحس مستمر في يوم نحس مستمر kita kan ya ada tasdid في يوم نحس ahsin mustamil. Fi yawmin ahsin mustamil. A'jazu nakhlin munqa'in. A'jazu nakhlin munqa'in. Munqa'in. Munqa'in. Adhabi wa nudur. Adhabi wa nudur. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Bin nudur. Bin nudur. Bin nudur. Bin nudur. La fi dhalalin wa su'ur. La fi dhalalin wa su'ur. Wa su'ur. Wa su'ur. Tebal ya. Wa su'ur. وسعور بل هو كذاب أشر بل هو كذاب أشر أشر أشر tipis ya jadi patokannya harokat ya بل هو كذاب أشر بل هو كذاب أشر من الكذاب الأشر من الكذاب الأشر أشر أشر من الكذاب الأشر من الكذاب الأشر فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر هذا هو الراء تبعتي كويس فارتقبهم فارتقبهم واصطبر واصطبر واصطبر واصطبر فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر كل شرب محتضر كل شرب محتضر شرب تبس شرب شيل شيل كل شرب محتضر كل شرب محتضر محتضر محتضر بلى فتعاطى فعقر كحشيم المحتضر كحشيم المحتضر محتضر محتضر ضنيا jangan lupa tebal li li li كحشيم المحتضر كحشيم المحتضر كحشيم كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر بالنظر بالنظر بالنظر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نجزي من شكر نجزي من شكر نجزي من شكر نجزي من شكر فتماروا بالنظر فتماروا syukuru. Fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Muddakir. Muddakir. Ala fil aunan nuzuru. Ala fil aunan nuzuru. Filnya tipis ya. Fil aun. Fil. Fil. Ala fil aunan nuzuru. Ala fil aunan nuzuru. Akhza azizim muqtadir. Akhza azizim muqtadir. Akhza azizim muqtadir. Muqtadir fahal mim muddakir. Dari muddakir ya, dibaca dengan roh yang tipis. Terutama yang tipis ini karena kebiasaan ya, kebiasaan tebal semuanya ditebalkan. Syai'in qadir. Innallaha bima ta'maluna basir. Tidak seperti itu ya. Basir. Qadir. Baik. Baik. Pembahasan mengenai tafkhim, tatkhim yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. kata firqin itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, ya. Kemudian satu lagi, yang kedua, kata misrah dan kitrah ada di penjelasan, dan dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, dan tentunya ada penyebabnya masing-masing. Kemudian hukum ra al musyaddadah, ra yang bertasydid. Bagaimana membaca huruf ra yang bertasydid? Ra yang bertasydid itu hukumnya seperti hukum idgham sebenarnya. Jadi ada sebenarnya ra tasydid itu kan ada dua ra, ya kan? Ra yang pertama itu harakatnya sukun, yang kedua itu harakat biasa fathah kasrah atau dhamma. Kemudian ra al-musyaddadah la tukarriru 'inda nutqi biha. Kemudian ra yang bertasydid itu sifat takrirnya sebenarnya itu dikurangi atau bahkan dihilangkan. Walidzalika qala al-Imam al-Jazari wa akhfi takriran idza tusaddadu, dan hilangkan sifat takrir ketika ra tersebut bertasydid. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahman itu bahkan takrirnya itu hilang, enggak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kalau bertasydid mustaqim itu karena dia di akhir kata kemudian dia bertasydid ditekan. Nah, ini kaitannya dengan ra yang dibaca kaitannya dengan tebal dan tipis. Harapannya antum tetap latihan, ya, karena ra itu bukan perkara yang istilahnya sepele, ya. Ra ada yang tebal, ada yang tipis dibandingkan dengan huruf-huruf yang lainnya, ya. Kalau huruf yang lainnya patokannya adalah istihla atau istifal, tapi kalau ra bukan, ya. Tadi ada 8 keadaan di mana dibaca tebal, 4 keadaan di mana dibaca tipis, plus 1 imalah tadi majid reha. Kemudian ada 2 keadaan roh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Dan ini hanya khusus pada kata firqin, ya, firqin. Jadi boleh dibaca tipis firqin, boleh firqin, boleh fir. Ini tipis firqin, boleh fir, firqin, firqin, firqin. Baik, itu kaitannya dengan tebal tipis. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuannya akan datang. Dan pertemuannya akan datang, insya Allah nanti kita akan membahas mengenai al-mudud, al-mudud kaitannya dengan huruf hukum mad, hukum mad. Setelah hukum mad, baru nanti kita akan bahas tentang waqaf dan ibtidak. Jadi mad itu merupakan pembahasan terakhir sebenarnya dalam kaidah atau dalam unsur tartil. Tartil yang pertama dulu ada apa? Tajwidul hurufi, yaitu memperbaiki, memperbagus huruf. Biasanya pembahasan terakhir adalah bab mad. Bab mad, dan mad itu ya panjang ini, lumayan. Ya, tentang mad. Panjang pendek itu juga perlu diperhatikan. Oke. Untuk materi kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Satu dan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.